Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal adyani kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Maka mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita seluruhnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah dan petunjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayat 111 yang akan kita kaji saat ini yaitu dari surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku, kata Allah, memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kesabaran orang-orang yang beriman dalam menghadapi ejekan dan olok-olok oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu atau pada kaum kafir, maka pada saat di hari kiamat kelak nanti akan dibalas Allah dengan kemuliaan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji ini tidak boleh diabaikan oleh setiap muslim, haruslah diingat. Kalaulah ia merasakan dalam kehidupannya selalu tidak kuat dalam menghadapi tantangan dan cobaan, maka ayat yang sebelumnya yang kita kaji yaitu ayat 109 yang sebelumnya itu mengajarkan, Allah mengajarkan kepada kita dengan doa melalui wahyu Allah, Rabbana ighfir Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dan berikanlah rahmat-Mu ya Allah, dan jadikanlah dan sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Maka kita harus selalu menanamkan dalam diri kita tentang balasan terhadap kesabaran kita selama ini. Kesabaran kita tidak sia-sia. Makanya penduduk Indonesia sudah sangat populer di lidahnya untuk mengatakan sabar terhadap kawan ataupun handai tolan yang lainnya, mengatakan sabar terhadap peristiwa-peristiwa yang pahit dialaminya, baik itu dalam bencana, kematian dan lain sebagainya. Inilah yang perlu ditanamkan. Karena apa? Karena orang yang sabar itu akan sangat berat timbangannya, dan mereka itu lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ruginya orang bersabar tersebut. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustaz Haji Ahmad Perdana. Kami persilahkan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul, para pendengar rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang sudah diterangkan oleh Ustaz Fajrul di ayat 111 dari surah Al-Mu'minun ini, bahwa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pernyataan yang sangat tegas sekaligus membungkam dan menjatuhkan harga diri dan mental dari para penghuni neraka dengan mengatakan bahwa aku akan membalas orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik di dalam kehidupan, ya, dengan balasan yang terbaik. Mereka akan menjadi orang-orang yang menang. Artinya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik itulah akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Faizun, mereka akan memperoleh kemenangan, mereka akan memperoleh kesuksesan, dan mereka akan memperoleh kebaikan. Nah, ini sesuatu hal yang pasti bahwa kelak pada hari akhirat, ya, ketika kita di dalam kehidupan ini berusaha untuk menjalaninya dengan taat kepada Allah, walaupun kita merasakan kesulitan, harus bangun subuh walaupun dalam keadaan sangat mengantuk untuk beribadah kepada Allah, harus menahan untuk tidak makan dengan berpuasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadan, walaupun ketika kita jalan ke sana kemari kita melihat banyak sekali toko-toko makanan yang buka, kedai makan yang buka, walaupun itu cuma kaki saja yang nampak di situ, tetapi itu sungguh merupakan suatu hal yang sangat menggoda, ya. Di sore hari jam 2 orang sudah berjualan macam-macam, segala macam kue, bubur, es dan sebagainya, walaupun kita harus meneguk ludah kita, ya, menahan ludah kita di tenggorokan, ya, begitu sangat enak sekali apa yang kita lihat, ya, baunya juga enak, tapi kita berusaha untuk bersabar. Semua ini tidak akan sia-sia. Semua ini pasti akan memberikan kebaikan kepada kita karena Allah sudah menjanjikan sebagaimana tadi kata Ustaz Fajrul, "Inni jazaituhumul yauma." Allah sudah berjanji bahwa Allah akan membalas dan menghargai semua ini dengan kebaikan yang tiada tara. Ya. Jadi jangan merasa putus asa, jangan merasa patah semangat, jangan merasa tersendiri. Misalnya ketika kawan-kawan kita ternyata tidak puasa, kita puasa. Ketika ternyata kita rajin ibadah, orang itu malah mengejek-ngejek kita, ya. Ha. Dengan bahasa yang agak-agak sedikit lebih keras, ya, nggak apa-apalah, sekarang kau enak-enak, ya, nanti dari akhirat nanti kau rasakan hukuman Allah, begitulah bahasanya, ya. Jadi itu mungkin satu pemahaman untuk membuat kita semakin semangat di dalam melaksanakan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita jalan mau salat, orang ngejek, "Alah, sampaikan salam buat imam ya, aku gak bisa salat hari ini." Kau rasakanlah nanti, sekarang nih kau bisa ketawa-ketawa, nanti kau yang akan nangis, ya. Jadi tetap, di dalam kehidupan ini tetap ada namanya pergantian, ya, siklus terjadinya pergantian, ya. Ketika ada tawa, pasti setelah itu ada tangisan. Ketika ada tangisan, maka setelah itu pasti ada kegembiraan. Dan kalau kehidupan dunia ini dijalani dengan tertawa-tawa, maka nanti kehidupan yang selanjutnya maka akan dijalani dengan penuh tangisan, cucuran air mata yang tidak terhingga, bahkan dengan kesakitan. Tetapi sebaliknya, kalau di dalam kehidupan ini kita menjalaninya dengan keringat, kita menjalaninya dengan kesabaran, kita menjalaninya bahkan dengan sesuatu yang terasa berat, pasti nanti di hari akhirat, di dalam kehidupan selanjutnya, kita akan menjalaninya dengan sangat ringan, dengan sangat nyaman, ya. Karena seperti itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti maknanya adalah bagi seorang mukmin maka kehidupan ini pasti akan dijalaninya dengan penuh kesusahan, penuh air mata. Tidak seperti itu bahasanya, ya. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang Allah gambarkan, "Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin," mereka adalah orang-orang yang tidak pernah jiwanya itu merasa berat, ya, karena jiwanya lapang untuk menyembah Allah. Jiwanya kemudian diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun nampak berat dalam pandangan orang lain, tapi sebenarnya Si yang beriman ini sendiri tidak pernah merasakan kesulitan, bahkan dia merasakan keringanan. Kalau nampak dia susah di mata orang lain, maka sebenarnya bagi orang yang beriman tidak pernah ada kesusahan, karena dia selalu merasa kaya, terutama sekali pada saat dia berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Kesimpulan dalam penutup ini adalah bahwasannya orang yang sabar itu adalah orang yang akan memenangi peranan hidup di dunia ini. Maka sabar itu tidak saja satu aspek ketaatan, tapi seluruh aspek kehidupan ini perlu kita garis bawahi dengan niat kita. Minimal kita membaca bismillah supaya jalur yang kita kerjakan itu masuk ke dalam ketaatan kita kepada Allah, sehingga Allah memberikan kita ganjaran nanti yang begitu banyaknya. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah menjadi orang yang sabar, yang menang ketika dan kita akan mendapatkan kemenangan ketika kita di akhirat kelak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.